ini. Promise me. Perpisahan ini bukan kerana kau membenci, tapi kasih yang pernah ku beri. Tiada lagi bersamamu. Seringkala aku terlihatkanmu, impian dan indah bersulam bahagia. Ku harungi sama wajah tak mungkin akan kembali, tapi kasih masih tak terima ditinggalkan sengsara. Perpisahan ini bukan kerana